hati ko tagamang de ulah hadi urang ta pandang jauh mata memandang ka langit tinggi menarawang kalimpanan mato maharos saya. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan saja kanda arang tuo rilakan denairang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua karam di tapi daripada karam di tangan andia juo nan kata niayo bansai diri. Jauh mata mata